seperti hantu yang selalu menghantuiku di setiap langkahku, tidurku tuh hadir dalam mimpiku. Gelisah hati ini saat mengingat dirimu, buyarkan otakku oleh bayangan dirimu. Seperti hantu, kau datang dan hilang di benakku, hancurkan rinduku oleh bayangmu. Seperti hantu, kau datang.